Sepenuh hati, sedalam cintaku, setulus hatiku, ku ingin dimiliki. Kekasih hati tanpa air mata, tanpa kesalahan, bukan cinta yang sendiriannya tak pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini? Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku. Lepaskan kesendiriannya tak pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian pian ini? Dari kesepian ini.